Mas Widi gue yang kembali. Adela, Tasya. Iya Mas Widi, kita nyanyi bareng-bareng di sini ya. La la la la la la la la la la la. Bentar, tangannya diangkat semuanya dong. Sadari betapa berharga cintamu, mengapa dalam ketiadaan melawan getir hidup tanpamu. Bukankah kau yang pintar perpisahan kita dahulu. Adela AM promosi do Litar. Ya masih semangat kita goyang bareng-bareng lagi. Sungguh aku salah membuat hatimu terluka, takkan ku sia-siakan kembali cinta tu selamanya. Blitar jempolnya gitu. Hey. Adela. Membuat hatimu terluka, takkan satu buah lagu Luka Lama Sudah saya spesialkan buat semuanya dari sini.